السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketujuh, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat yang ke-6. Baca Bu Fatim. Nah, Ustaz. Bu Fatimah baca. Ya. Nah, ayat ke-7 saja. Walau. Bukan yang ke-6 ya? 6. Alam ya raw. Ya, alam ya roh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Tidakkah engkau mereka melihat berapa banyak yang telah kami celakakan dari umat sebelum mereka, dari masa makan Nahum itu? Ini saya yang kami apa namanya teguhkan mereka, kami tempatkan mereka, tempatkan mereka di bumi atas apa kami berikan kepada kalian, dan kami kirimkan dari langit atas mereka midororo, itu ini apa? Hujan yang deras. Hujan yang deras namanya. Hujan yang deras, dan kami jadikan sungai mengalir di bawah mereka, dan kami celakakan mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ansya'na, dan kami apa? Sana apa apa? Ciptakan saya. Iya, maksudnya kami ciptakan generasi yang baru setelah mereka generasi yang lain. Ciptakan generasi yang baru atas generasi yang lain. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jazmin. Ya raw fi'lun mudhari'un jazm bilam, kam harfu ini kam itu bukan huruf, dia isim, isim istifham. Isim istifham, ahlakna fi'lun madin, na sebagai fa'il, min qabli jar wa majrur, him mudhafun ilai, min qarnin jar wa majrur, makkannahum sebagai tempat dari fil madi. Oh, fi'il madi. Mafulun bihnya sen. Ya, naknya fa'il, humnya mafulun. Naknya fa'il, hum mafulun bih. Fil ardi jar wa majrur, ma apa ya sen? Harfu istifham ya, apa yang isim mausul aja. Iya. Ya, lam harfu jazmin numak. Mausul namanya. Oh, nah. Berarti manis sebagai apa? Maknya sebagai kalau melihat fi'lun maf'ulun bih ya. Maf'ulun dari mana? Makannahum. Apa yang tidak oh is harfu isti. Bukan, bukan. Ini maknya ini apa namanya? Maf'ul mutlak aja kalau. Oh, maf'ul mutlak. Lam numakkin lam harfu jazmin numakin fi'lun mudhari'un majzum bilam lakum jar wa majrur al waw harfu atfin arsalna fi'lun fi'lun apa madin anna sebagai fa'il as-sama'a maf'ulun bi 'alaihim jar wa majrur midarara maf penjelas ya dari langit hujan. Midrara itu hal ya, kan dia menjelaskan hal, ya, keadaan hujan. Naam san. Al-waw harfu atfin ja'alna fi'lun madin na sebagai fa'il anharo maf'ulun bi tajri mengalir. Fi'lun dhari'un min tahti jar wa majrurhim mudhofun ilai alfa'u harfu jawab sedek. Ma ada syarat. Maka, oh tadi. Atop aja ini. Atop ya. Enggak ada huruf syarat. Nah, alfa'u harfu atfin ahlakna fi'lun madin nah sebagai fa'il hum maf'ulun bi dzunubi jar wa majrur him mudhafun ilai alwaw harfu atfin ansa'na fi'lun madin nah sebagai fa'il min ba'di jar wa majrur him mudhafun ilai qarnan sebagai maf'ulun bi dai ansa'na betul akharina sebagai na'at ya, yang lain ya tafsirnya alam ya'lam alam ya'lam haula'il ladzina yajhaduna wahdaniyatallahi ta'ala wastihqahu wahdahul ibadati ibadata yukadzibuna rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahalla bil ummamil mukadzibati qablihim min halakin watatmirin waqad makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum ayyuhal kafiruna wa an'amna alaihim bi inzalil amtari ya bi inzalil amtari ya amtari wa jaryani anhari wa min tahti masakinihim istidrajan wa imla'an lahum fakafaru bi ni'amillahi kadza wa kadzabu rasula fa ahlakna rasul jamaknya rasul fakadzabu rusula jamaknya fa ahlaknahum bisababi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim umaman ukhra khalafuhum fi amaratil ardi tidakkah orang-orang kafir ya? Orang-orang yang menentang mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan mereka mendustakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menimpa keadaan umat dan mendustakan umat-umat sebelumnya yang telah mendustakan mereka dan dibinasakan ya maksudnya mereka ditimpa kebinasaan dan penghancuran. Mereka ditimpa kebinasaan dan penghancuran dan sungguh tempat-tempat mereka di bumi tidaklah dan bukan menempat mereka di bumi tidak seperti kami menempatkan kalian wahai orang-orang kafir. Ya, tidak seperti lebih lama gitu. Nah, tidak seperti kami menempatkan kalian wahai orang-orang kafir dan nikmat kami atas wan'am nikmat kami atas mereka dan kami memberikan nikmat kepada mereka. Dan kami memberikan nikmat kepada mereka dengan menurunkan hujan-hujan dan mengalirkan sungai-sungai di bawah tempat tinggal mereka, dan kami mengatur sebagai istidraj, melalaikan mereka dari maka mereka kufur dengan nikmat Allah dan mereka mendustakan rasul-rasul, dan kami maka kami celakakan mereka disebabkan dengan dosa-dosa mereka. Dan kami jika kami menginginkan dan kami wa ansyana itu maksudnya kami ciptakan setelah mereka dan kami ciptakan setelah mereka umat lain di belakang mereka pada ini falafuhu itu maksudnya yang menggantikan mereka yang menggantikan mereka di bumi dalam, Allah dalam mengurus bumi dalam mengurus bumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ير كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Tidakkah mereka orang-orang kafir melihat bagaimana kami telah mendustakan orang sebelum mereka, bagaimana kami membinasakan generasi sebelum mereka, yang kami telah tempatkan mereka di muka bumi, ya kaum yang tidak sama, ya tidak seperti kami menempatkan kalian di muka bumi. Artinya mereka jauh lebih lama daripada kalian wahai orang-orang kafir. Mereka jauh lebih kokoh dibanding kalian wahai orang-orang kafir. Wasna alaihim rodaka, turunkan kepada mereka ya hujan yang lebat. Waja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. Nah, ini nikmatnya. Nikmat dalam bentuk azab. Azab dalam bentuk nikmat. Jadi azab itu tidak selamanya dalam bentuk kesengsaraan. Azab itu ada dalam bentuk ya kenikmatan. Jadi sebagian orang kafir itu nikmat. Ini namanya istidraj ya. Istidraj itu adalah adab dalam bentuk nikmat supaya apa? Supaya melalaikan ya orang kafir dari kebenaran, makin membuat dia lalai, makin membuat dia jauh dari kebenaran. Supaya apa? Supaya siksaannya makin besar. Dan ini ya ibaratnya seseorang itu awalnya disanjung untuk dijatuhkan. Ini tentu lebih sakit daripada ya langsung dicaci, dicela dari awal. Istilah itu seperti itu perumpamannya. Jadi Allah biarkan orang kafir itu senang-senang di muka bumi, sehingga ketika nanti dia disiksa di akhirat dia akan kaget ya. Selama ini dia merasa dirinya ya baik-baik saja dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, ternyata di akhirat dia disiksa. Ini akan lebih sakit daripada ya dia sudah sengsara dari dunia. Ini perumpamannya seperti orang yang kalau sudah biasa hidup miskin dari kecil, maka dewasa jatuh miskin sudah biasa. Tapi kalau ada orang yang misalnya dari kecil ya selalu hidup dalam kesenangan, dalam kecukupan, tiba-tiba suatu saat dia bangkrut dan dia jatuh miskin, tentu dia akan kaget. Nah ini seperti ini si Drudge-nya. Dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja dengan banyak kenikmatan yang dia terima, tapi nyatanya nanti di akhirat dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, fa'ahlaknahum bidunubihim, lalu kami binasakan mereka ya dengan dosa-dosa mereka. Wansya'na min ba'dihim qarnan akharin, lalu kami ya ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Dan banyak yang seperti ini ya. Seperti misalnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ini kan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah enggak sedikit ya, dan enggak sebentar. Sampai 950 tahun, namun pengikutnya tidak banyak. Maka Allah binasakan mereka dan Allah ganti dengan generasi yang lain. Dan banyak ya para nabi yang umatnya itu dibinasakan seluruhnya, lalu Allah ganti dengan generasi yang lain. Dan ini harus menjadi renungan kita ya, bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mempengaruhi kemuliaan Allah sedikit pun. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya. Jadi kemuliaan Allah itu tidak bergantung pada ketaatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Kitalah para makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khawatir kita kalau generasi kita merupakan generasi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir Allah akan ganti kita dengan generasi yang lain. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting ya amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kita khawatir kalau misalnya kemungkaran dibiarkan, maka Allah akan turunkan adab yang dampaknya bukan hanya untuk pelaku maksiat aja, pelaku ketaatan pun akan terkena adab tersebut. Nah, ya baca mukhlis. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrum mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu sebuah tulisan di atas kertas, maka niscaya mereka akan memegangnya dengan tangan mereka sendiri, dan orang-orang kafir akan berkata, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Harfu syartin nazzalna fi'lun madin na fa'iluhu 'alaika jar majrurun kitaban maf'ulun bihi fi qirtasin jar majrurun alfa'u harfu jawab lamasu fi'lun madin alwaw fa'iluhu alha'u maf'ulun bihi lamnya apa lah lamnya oh lamnya harfu taukidin ya huruf taukid atau huruf jawab deh lam jawab ya. Oh, lam. Lamnya lam jawab. Lam. Masu tadi berarti fi'lun madin al-wawu fa'iluhu al-ha'u maf'ulun bihi bi'aidi jar wa majrurun him mudhofun ilaihi. La alamu berarti ini juga harfu jawab atau harfu taukid aja Ustaz? Syaratnya enggak? Enggak ada ya. Alamu harfu taukidin qala fi'lun madin alladzina isim mausul fa'il dari qala kafaru fi'lun madin alwaw fa'iluhu in harfu syartin hadha isim isyarah mubtada illa adatu hasrin sihrun khabar dari hadha mubinun na'at dari sihrun. Tafsirnya walau nazzalna 'alaika ayyuhar rasulu kitaban minas sama'i fi awraqin falamasuhu haula'il musyrikuna bi aydihim laqalu inna ma ji'ta bihi ayyuhar rasulu sihrun wadihun bayyinun. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu wahai rasul sebuah tulisan dari langit di atas kertas, maka orang-orang yang musyrik itu akan memegangnya dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, sesungguhnya apa yang datang denganmu ini, wahai Rasul, adalah sihir yang jelas dan nyata. Nعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan kalaulah kami turunkan kepadamu kitab yang tertulis di kertas, fala masuhu, maka orang kafir tersebut akan menyentuhnya dengan tangan, biaidihim dengan tangan mereka, laqala alladziina kafaru, ya, niscaya orang kafir benar-benar akan berkata, in hadza illa sihrum mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Jadi orang kafir itu ketika melihat Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, mereka mengatakan kitab itu adalah sihir yang nyata. Ya. Inilah sifatnya orang kafir. Dan seluruh orang kafir, baik umatnya Nabi Muhammad SAW maupun umat-umat yang sebelumnya, sama ya. Jadi sejarah itu akan berulang ya, pelakunya aja yang berbeda-beda. Setiap ada yang membawa kebenaran, pasti ada yang mendukungnya dan ada yang menentangnya. Setiap ada Nabi yang diutus kepada suatu kaum, ya pasti ada di antara kaum tersebut yang beriman kepada nabinya, dan ada juga yang mendustakannya. Dan polanya itu sama ya. Orang-orang yang mengikuti para nabi, mereka memiliki sifat apa? Mudah menerima ya. Ketika mereka mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa atha'na. Ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh seluruh orang beriman dari zaman ya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang kafir pun sama. Ya, siapapun nabinya, mereka pasti akan mengatakan ya nabinya itu kalau enggak tukang sihir, penyair, atau orang gila. Ini sesuatu yang selalu dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan sampai hari kiamat akan ada orang-orang seperti ini. Akan selalu ada orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, dan akan selalu ada orang-orang yang berdiri di atas kesesatan. Ya. Dan semoga kita Allah istiqomahkan di atas kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah. Ya baca. Sekarang. Bori baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak. Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yanzurun. Summa la yunzurun, kan yang dulu. Summa la yunzurun. Dan mereka berkata, jika tidak diturunkan kepadanya malaikat, dan sekiranya diturunkan kepada kami malaikat, laku dial amru. Ya, maka selesailah urusannya. Maka selesailah urusannya, kemudian mereka tidak melihat. Enggak, maksudnya mereka tidak akan ditangguhkan. Oh, ya, mereka tidak akan ditangguhkan. Al-wawu harfu adfin qalu fi'lun madi, al-wawu fa'ilun laula ismun, apa isim Ustaz? Lau itu harfu syartin. Harfu syartin. Unzila fi'lun madi alaihi jar majrur malakun fa'ilun maful kan unzila fi'lnya fi'l apa? Fi'il, oh ya majhul malakun jadi apa? Majhul jadi ini apa? Naibul fa'il ya. Naibul fa'il, ya Allah. Naibul fa'il dari unzila. Al-wawu harfu adfin lau ismu syarat. Ya. Anzala fi'lun madi na fa'ilun. Malakan maf'ulun bih. Malakan lakudia. Lakudia. Lam harfu jawab. Harfu ya. Jawab. Harfu jawab dia fi'lun madi. Al-amru fa'ilun dari kudia. Loh, dianya fi'il madinya kan majhul. Dari qada jadi kudia. Oh, majhul. Al-amru naibul fa'il, summa harfu sar, harfu atap. Selanjutnya. Afin, afin. Hah? Ya, harfu afin, bukan atap. Atap apa bahasa Sunda? Harfu atfin. Ya. Harfu nahiya. Yunzoruna filun mudore walwa. Nahiya, ini mananya? Nanya harfu nafiya, nafiya bukan nahiya. Oh, ya nafiya. Yunzoruna filun mudore alwau fa'ilun. Tafsirnya turun itu fil mudorinya kan ini apa namanya majhul lagi dia. Oh, yunzoru ya yunzoruna majhul alwau naibul fa'il. Naam ya, baca tafsir. Waqalaha ula'il musyrikuna halla unzilallah. Nah, kalau gini kalau ada fa'ilnya ya normal lagi. Halla anzalallahu ta'ala. Halla anzalallahu ta'ala ala Muhammadin malakan minas sama'i layusaddiqahu fi maja'a bihi minan nubuwati. Walau angzalna malakan lakudial amru kepotong walau anzalna malakan minas samai ijabatan li talabihim minas samai ijabata la talabatan li talabihim ijabatan la talabihim li talabihim li talabihim lakudial amru bi ihlakihim bi ahbi bi ihlakihim ilakihim sumalayum lihuna sumalayum hiluna sumalayum hiluna litaubati. Oh, ini apa nih, kayaknya majhul juga nih. Sumalayum haluna litaubatin sumalayum haluna litaubatin faqad sabaqo fi ilmillahi annahum la yu'minun. Ya. Dan orang-orang musyrik berkata halla unzilallahu halla itu astan apakah Allah tidak menurunkan kepada Muhammad malaikat dari langit tentu akan akan membenarkan ya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul berupa Rasul dari kenabian dan jika diturunkan kepada kami malaikat balik dari, dan kalau kami menurunkan malaikat dari langit ijabata sebagai jawaban dari permintaan mereka maka laku dial amru bi'ahlakihim. Nah, selesailah urusannya dengan Dengan kebenaran. Ya. Selesailah urusannya dengan bi'ahlakihim dengan membinasakan mereka. Kemudian mereka tidak yum hulun. Yum hulun itu maksudnya tidak akan dibiarkan, tidak diberi waktu untuk tobat. Terdahulu dalam ilmu Allah. Terdahulu dalam ilmu Allah sesungguhnya mereka tidak beriman. Ya tidak akan beriman. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Dan mereka orang-orang kafir berkata ya mengapa tidak diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maunya orang kafir Quraisy itu untuk menunjukkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul seorang nabi, maunya kafir Quraisy itu turunkan saja malaikat, kemudian nanti disaksikan oleh mereka, kemudian malaikat itu mengatakan benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini maunya orang kafir Quraisy. Sama aja kan kayak orang Bani Israel, karena orang satu sama sifatnya. Orang Bani Israel kan kayak gitu ya. Minta diberikan bukti secara nyata. Ya. Mereka maunya tuh bukti yang bisa dilihat oleh mata mereka sendiri. Tapi apakah setelah bukti itu diberikan, mereka benar-benar beriman? Enggak juga. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anzalna malaka laqudiyal amru. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang Nabi, laqudiyal amru, maka selesailah urusan. Maksudnya apa? Allah Maha mengetahui bahwasanya kalaupun malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menampakkan diri di hadapan manusia orang-orang kafir Quraisy, lalu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, pasti ya kafir Quraisy tersebut tidak akan beriman kepada Rasulnya. Ya. Palingan juga nanti dia akan seperti Bani Israel ya, yang akan mengatakan bahwa itu adalah hanyalah sihir ya, sebagaimana kaumnya Musa. Ya. Sebagaimana Fir'aun, ya. Sebagaimana Fir'aun, ketika dia menunjukkan sihirnya, lalu Allah berikan ya mukjizat tongkatnya Nabi Musa Rasulullah bisa makan ya ular-ular yang merupakan sihir dari para penyihirnya Fir'aun. Setelah itu bukannya beriman, apa kata mereka? Ah, itu hanyalah sihir yang dilakukan Nabi Musa. Begitupun ya bisa jadi kalau misalnya orang kafir Quraisy minta diturunkan, ya. Malaikat sebagai saksi kenabian dari Nabi Muhammad SAW, mereka pun pasti akan mengingkarinya. Allah Maha tahu tentang keadaan mereka. Jadi Allah dalam pengetahuannya, Maha mengetahui bahwasanya orang kafir Quraisy sekalipun diturunkan malaikat yang menyaksikan kenabian dari Nabi Muhammad SAW, tetap saja mereka tidak akan beriman. Dan yang terjadi adalah apa? Kalau mereka tidak beriman, laqudiyal amr. Ya. Maka selesai perkara. Sesuai perkara maksudnya apa? Mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, summa la yunzurun. Mereka tidak akan diberikan tangguh. Tidak akan diberikan penangguhan. Artinya apa? Tidak diberi waktu untuk azab, ya, tidak diberi waktu untuk bertaubat. Yang ada apa? Mereka langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ini akibatnya. Kalau kita perhatikan seluruh sirah para nabi, ketika sebuah kaum meminta bukti kepada nabinya lalu tidak beriman, yang ada apa? Mereka akan dibinasakan. Dan banyak ceritanya ya, banyak kisah-kisahnya di mana ya para nabi itu kaumnya meminta sesuatu, dikabulkan oleh nabinya, lalu tidak beriman, yang ada apa? Setelah itu adalah azab yang membuat mereka binasa. Nah, ya lanjut baca. Bunda Heris baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. Dan jikalau kami menjadikannya seorang malaikat, tentulah kami menjadikannya seorang laki-laki yang akan membuat kalian ragu atas mereka apa yang selama ini kamu ragukan. Al-waw hafatfin lau harfu syartin ja'alna fi'lun madin al-ha'u maf'ulun bi malakan maf'ulun bisani al-lamu al-lamu taukid ja'alna fi'lun madin nanya sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bi rojulan maf'ulun bisani al-waw hafatfin alamu lamu jumlah ya lam taukid aja boleh taukid. Labasna fi'lun madin nas sebagai fa'il alaihim jarwa majrur ma maf'ulun bi isim mausul sebagai maf'ulun bi isim mausul ya yalbisuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il tadi mainnya isim mausul sebagai apa maf'ulun bi. Ya, betul. 9. Walau ja'alna rasula al-mursali al-mursal. Walau ja'alna rasulal mursali ilaihim. Mursala. Mursala. Walau ja'al, oh, enggak ada Ustaz ya. Ini kan Walau dan ja'al. sekarang yang menjadikan rasul yang diutuskan, berarti kan walau ja'alna rasulal mursala ilaihim. Jadi sebagai enggak ada rasul lah bukan? Ya, nah. Walau ja'alna rasulal mursala ilaihim malakan izlam yaqtani'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ja'alna zalikal malaku fi suratil Janganlah dalikal malaka. Okay. Kan maful bi kan dalika. Rija'alna. Iya. La ja'alna zalikal malaka fi suratil basyari. Hatta yastati'u sama'u minhu wa mukhatabatuhu. Iz laisa yastati'u as-sama'a. As-sama'a. Istati'u sama'a. Hatta yastati'u sama'a minhu wa mukhatabatahu iz laisa biimkanihim ru'yatil malaki. Dulu ini ru'yati jadi apa? Kan laisa biimkanim. Yang enggak mungkin apa? Melihatkan. Berarti laisa biimkanihim ru'yatul. Ru'yatul. Jadi sebagai isim laisa. Iya. Ru'yatul malaki ala suratihil malaikat. Malaika. Ini apa sih semalaika? Ala suratihil malaika. Malaikiyati. Malaikiyati. Walau ja'ahumul malaku bisurati rojulin lishtabahal amri alaihim. Lashtabahal amru alaihim. Oh, lashtabahal. Lashtabahal amru alaihim. Kamashtab. Al-amru. Al-amru. Fa'ilnya ishtabaha. Oh, lashtabahal amru alaihim. Kamashtabaha alaihim. Amru. Amru lagi, Ustaz. Amrunya, fa'ilnya. Amru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kami menjadikan rasul yang dikirim itu kepada mereka malaikat, maka jika tidak, tentu mereka tidak akan rela terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami jadikan malaikat dalam bentuk manusia sampai pendengaran mereka tidak mampu darinya. Kok begitu? Enggak. Jadi kami jadikan malaikat tersebut ya. Jadi kalaupun kami jadikan rasul yang diutus berupa seorang malaikat ya, kami akan menjadikan malaikat tersebut dalam gambaran manusia, dalam bentuk manusia gitu. Sampai mereka mampu mendengar dan berbicara dengannya. Oh, enggak ada tidaknya. Mereka mampu mendengar dan berbicara dengannya. Jika mereka tidak mampu melihat gitu, Ustaz. Jika penglihatan mereka tidak mampu untuk dan melihatnya. Karena tidak mungkin bagi mereka melihat malaikat dalam bentuk malaikat yang asli. Dalam wujud malaikat yang asli gitu. Jika mereka tidak mampu melihat malaikat dalam bentuk wujud yang asli, walau ja'uhum. Dan sekiranya datang kepada mereka malaikat dalam bentuk seorang laki-laki untuk meragukan perkara. Bukan, ini jawaban. Maka perkaranya jadi samar bagi mereka. Maka perkaranya jadi samar bagi mereka. Sebagaimana mereka ragu atas perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana mereka ragu atas perkara ini. Ya, ya. Nambar kuafik wa jazakallahu khairan. Ika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Dan kalaulah sekiranya kami menjadikan malaikat ya, maka kami akan menjadikan, iya maksudnya kalau sekiranya kami menurunkan malaikat untuk bersaksi tentang kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ja'alnahu rajula, niscaya kami akan jadikan dia dalam bentuk seorang manusia, wala labasna alaihim ma yalbisun, dan kami akan pakaikan kepadanya apa yang dipakai oleh manusia. Jadi di ayat sebelumnya kan, ya, ayat mana tadi? Ayat 8 ya. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Ya, dan mereka orang kafir Quraisy mengatakan, mengapa tidak diturunkan ya kepadanya seorang malaikat yang bersaksi atas kenabiannya. Lalu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Allah menurunkan malaikat, tentu Allah akan menurunkannya dalam wujud manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa melihat ya malaikat dalam wujud malaikat aslinya. Ya. Sebagaimana ya dalam hadis Jibril ya, di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, insya Allah semuanya kita sudah melihat kisahnya ya, bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam datang dalam wujud seorang manusia lalu bertanya tentang ya iman, Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Jadi memang malaikat seperti itu karena kita tidak mampu melihat malaikat dalam wujud aslinya karena kita berada di alam yang berbeda ya, karena malaikat ini termasuk alamnya alam yang gaib ya, sebagaimana jin, iblis, dan yang lainnya. Jadi kalaupun Allah akan menurunkan malaikat, Allah akan menurunkan malaikat dalam wujud manusia. Artinya kalau wujudnya berupa manusia juga, ya otomatis orang kafir pun akan ragu juga. Kenapa? Karena kalau ada misalnya Allah utus seorang malaikat dalam wujud manusia, lalu dia mengaku sebagai seorang malaikat, tentu orang-orang kafir akan ragu ya. Jadi enggak ada manfaatnya. Enggak ada faedahnya Allah mengutus malaikat untuk menyaksikan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena tidak mungkin bagi manusia melihat malaikat dalam wujud aslinya. Nah. Ya, baca Bu Kurniati. Mana Bu Kurniati, enggak ada suaranya? Bu? Taruh ada suaranya. Kedengeran, Ustaz? Ya, ya, tadi kemana? Enggak, earphone, pakai earphone, mungkin earphone-nya agak trouble. Oh iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Rasul telah diperolok-olok dari para rasul sebelummu telah diperolok-olok kita aja. Oh iya. Dan sungguh beberapa rasul sebelummu telah diperolok-olok dan turun kepada orang-orang yang mengejek mereka. Yang turun kepada orang-orang yang mengejek mereka dari para rasul itu, kepada para rasul yang apa-apa yang dulu mereka perolok-olok dengannya, itu Ustaz. Iya, cuma Anda jadi nggak paham maksudnya. Iya. Mahakot maksudnya layak gitu ya, maka mereka pun layak mendapatkan azab. Maka mereka pun mendapatkan, maka orang-orang yang memperolok itu mendapatkan azab ya, dengan sebab dahulu mereka memperolok-olok atau sebagai balasan karena mereka dahulu memperolok-olok itu. Sebagai balasan apa yang mereka, maka mereka mendapat azab apa, atas apa yang mereka perolok-olokkan dahulu gitu. Ya, gitu ya. Al-wawu harfu istiqnaf, lamu lamu taukid, qad harfu tahkikin, Ini kalau kayak gini bacanya ustuzi'a. Oh iya ya, deh. Domah ya. Ustuzi'a ini fi'il madi majhul ya? Iya, memalumnya apa maklumnya? Yastahzi'u. Iya, istahza'a yastahzi'u. Yastahzi'u, istahza'a yastahzi'u. Birusuli jarwa majrur, min qabli jarwa majrur, ka'akafu mudhafun ilaih. Alfa'u harfu atfin aja ya Ustaz ya. Ya. Alfa'u harfu atfin. Haqo fi'il madi. Billadina jarwa majrur. Sakhiru fi'il madi dengan alwau sebagai fa'il. Minhum jarwa majrur. Ma maf'ulum bih dari sakhiru. Kanu fi'il madi nakis. Alwau sebagai fa'il. Bihi jarwa majrur. Yastahzi'una fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il. Gitu ya Ustaz? Ya. Tafsirnya, walamma kana talabuhum inzala ya. Inzala malaka, inzalal malaka. Walamma kana talabuhum inzalal malaki ya. Iya. Inzalal malaka kan? Malaki dong, kan mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih, ya, ya, ya. Walamma. Ternyata mengharapkan ini maful bi ya. Nggak bisa iya. Ya. Iya. Ingat loh, ciri-ciri kalau sebelumnya beramar oh, iya. Pada istilahnya dia harus nakiroh ya, ya. Untuk nakiroh ya. Iya ya nakiroh. Walamma kana talabuhum inzalal malaki ala sabilil istahza'i. Coba kan harus naik level dong. Gimana cara bacanya? Ala sabilis. Kurang. Ala sabilis. Oh, dua ya. Kan lamnya ala sabilis. Oh iya iya iya. Lamnya dua ya. Ala sabilis tahza'i bi Muhammadin. Istihza. Tanya kasroh masdar kan istahza'a ya sazio istihza. Istihza ya. Iya. Yeah. Ala sabilis tihza'i ya. Ya. Sabilis tah ala sabilil istihza'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayyanallahu ta'ala lahu nah anilis tahza'a ya an bayyanallahu ta'ala annalis tihza'a oh anna ini kan anna iya iya tengah-tengah iya berarti itu harfu taukid nasbin ya nasbin ya Ustaz, Anna. Iya, iya. Iya. Oh, sakain itu aku nasbin. Anna listahza'a birrusuli. Kasro, tanya kasro. Iya, iya. Anna istihza'a birrusuli alaihi mussalamu laisa amron hadithan. Bal qad waqa'a minal kuffaris sabiqina ma'a anbiya'ihim. Fa'ahatu bihimul azabul ladhi kanu yahdi. Fa'ahatu bihimul azaba. Azaba. Oh iya ya. Maful bi. Iya ya. Dari, maf'ulumi dari ahato ya. Fa'ahatu bihimul azabal ladhi kanu yahzi'una ya. Yuhzi'una bihi. Oh iya pakai iya. Yuhzi'una bihi. Wa yungkiruna. Wayun kiru benar. Benar. Wayun kiruna waqa'ahu. Buku waqa'ahu waqa'a. Masdarnya waqa'a. Waqa'ahu. Oh, wuku. Wuku waqa'ahu. Ya. Wuku waqa'ahu ya. Dan ketika mereka meminta turunnya malaikat sebagai cara atau jalan memperolok-olok Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya, maksudnya kepada jelaskan. Muhammad. Menjelaskan. Oh ya, menjelaskan. Allah menjelaskan kepadanya, yaitu kepada Muhammad, bahwa sesungguhnya yang mereka perolok-olokkan itu kepada Rasulullah SAW, tidaklah perkara yang baru. Hal itu bukanlah perkara yang baru. Bahkan sungguh itu terjadi pada orang-orang kafir sejak zaman dahulu, bersama nabi-nabi mereka, kepada nabi-nabi mereka ya maksudnya, kepada nabi-nabi mereka. Dan mereka dikelilingi azab ya, dan mereka... Maka Allah meliputi mereka. Oh, iya. Maka Allah meliputi mereka dengan azab yang dulu mereka perolok-olokan dengannya, dan mereka ingkari serta waqo'ah, serta ya, yang keintang. Kejadian ya, kejadiannya. Oh, waqo'ah kejadian ya. Mereka mengingkari dan kejadian tersebut. Gimana sih? Ini wawunya bukan dan, Bu. Wuku itu masdar. Jadi mereka mengingkari kejadian azab maksudnya. Mengingkari kejadiannya. Maksudnya kejadian azab ya, Ustaz? Ya kan mereka nggak percaya adanya azab kan. Iya, ya, mengingkari kejadian azab ya. Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Dan sungguh para rasul sebelummu telah diperolok-olok oleh kaumnya. فحاق بالذين سخروا, maka orang yang mengolok-olok tersebut ya berhak mendapatkan adab dengan sebab atau sebagai balasan ya terhadap apa yang dahulu mereka perolok-olok. Ini merupakan hiburan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran ya kalau kafir Quraisy mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak usah heran. Karena para nabi pun yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama mereka pun diolok-olok oleh ya kaumnya. Bahkan enggak cukup di situ. Bahkan ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu berat ya. Jalan dakwah itu terjal. Artinya kalau misalnya kita berdakwah di kampung misalnya, di tempat kita lalu dicemooh, diolok-olok, sabar ya. Karena Nabi pun betapapun ya kedudukannya sisi Allah Subhanahu wa taala tetap saja diolok-olok, dilempari batu waktu ke Thaif, ya diperangi oleh kaumnya sendiri. Ini resiko dakwah ya. Jadi namanya dakwah itu pasti ada aja tantangannya. Justru disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sabar di ujian tersebut atau malah jadi futur ya. Jadi kalau kita misalnya berdakwah di kampung kita, di tempat kita, tapi malah diejek, malah dicemooh, malah dibilang sesat, malah dibilang wahabi, malah dibilang gelaran-gelaran buruk yang lainnya, tenang aja. Jangankan kita, ya orang selevel dengan Nabi Muhammad SAW saja, ya dicaci maki, ya dikatakan sebagai penyihir, penyair, orang gila, bahkan dilempari batu, bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri, diusir dari tempat tinggalnya. Ini tantangan dalam dakwah. Tapi ingat ya, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu biyastazi'un. Orang-orang yang memperolok-olok agama, Allah akan azab mereka nanti ya. Dengan sebab apa yang mereka dahulu perolok-olok ya. Mereka ya apa namanya? Mengolok-olok tentang syariat. Bahkan ada yang saking apa ya? Saking luar biasanya mulutnya ya, buruknya mulutnya sampai dia mengatakan ya, belum lama ini kita baca di internet ya. Ada orang yang mengatakan saya mendingan di neraka bersama para artis gitu ya, daripada di surga bersama misalnya Habib Rizik atau yang ini kan ucapan yang luar biasa ajib ini. Pertanggung jawabannya sangat besar ya. Maka jagalah lisan kita dari mengatakan hal-hal yang ya tidak baik semacam ini, karena setiap perkataan, setiap perbuatan akan dimintakan pertanggung jawabannya ya. Nah, baik, kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini. Bu Delis bertanya, ayat 7 ilah itu disebut ada tahsin, benar-benar begitu Ustaz? Mana-mana? Ayat 7, kita lihat dulu. In hada illa sihrum mubin. Ya boleh aja. Boleh di mana tahsin, boleh juga dibilang ada tulis sistem mulughah ya. Karena memang kalau kalimat seperti ini memang dia membatasi. Tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Meskipun kalau kita melihat konsep dasar dari istisna, ya ini namanya istisna ya. Ada tulis istisna mulghatun. Tapi memang beberapa kitab di Arab, ada yang mengirabnya dengan ada tuhasrin. Ya, sah-sah aja ya. Nggak masalah. Bu Marsi, afwan Ustadz. Ane cek di kamus, lamasa itu fil mading, jadi lamnya bukan harf. Itu ayat berapa itu? Ya, emang tadi bilangnya lamnya harap ya? Keliru berarti. Ya. Jadi yang harusnya fa-nya huruf jawab ya. Jadi lam masuh, lamnya lam asli. Ya, betul ya. Jadi kalau tadi lamnya dipisahin, ya jelas keliru. Karena lam masa itu fi'il madi. Lam masa, lam masuh. Ya. Jadi berarti ini keliru ya. Iya, afan, afan. Harusnya enggak ya? Yang jawabannya fa-nya ya. Fa-nya yang harus jawab ya. Lam masuh itu normal fi'il madi. Ya, jazakillah khairan Bu Masih atas koreksinya. Ayat 8, afwan fa'il dari haqqo apa ya tadi? Ini haqqo enggak disebutkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat ayatnya, fa haqqo bil ladzina sakhiru minhum ya. Oh, atau ini. Jadi ba-nya adalah ba ziyadah ya. Ba-nya ba ziyadah. Bisa aja dihilangkan fa haqqo ladzina sakhiru ya. Maka berhak orang-orang yang memperolok-olok. Jadi ba-nya ba ziyadah. Jadi fa'ilnya itu alladzina ya. Dan ini banyak dalam Quran ya. Banyak dalam Al-Qur'an ketika fa'ilnya itu ditambahkan dengan huruf jar. Misalnya waqafa billahi waliyaw wa nasir ya. Itu kan billahi sebagai fa'il ya, cuma banyak ba zaidah. Dan di Quran banyak seperti ini ya, di mana fa'il itu ditambahkan huruf jar zaidah di awalnya. Nah, nah demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.